Now Jam bolu, ular pangkat jalan-jalan. Kok kena ngapa, Kang Yoyo? Sampai wis keliwat. Kena halangan apa sih, Kang Yoyo? Ya, mulai keder temen pegel ngenten aneh nanti si Kang Yoyo. Ular pangkat jalan-jalan. Kalau pulang nyolong si Mimi, Kang Yoyo diteka-teka, wis pegel jengak jenguke wis suwe. Kang Yoyo si brengsek janji ya. Lah, nok, nanti. Lah, mang obek ya mang. Lah, hai, mamang kuning kene lagi apa sih mang? Hai, mamang lagi midang nok. Lagi midang. Ya, sira sih. Paniku dinas temen, sampai serakat muka narap menit sih aku. Iya sih Ramang, anu, kula kuar pangkat jalan-jalan karo Kang Yoyo. Jalan-jalan karo Yoyo? Iya. Yoyo, apa nesira Yoyo ku? Ai, Kang Yoyo demenane kula Ramang. Bulu, demenane sira? Iya, pacare kula. Kula simang lamun ana jodoh si pasti kula dikawin Kang Yoyo. Pasti dikawin Yoyo. Iya. Waduh, eman-eman gembleng ya tadi. Eman gembleng ya. Digerundu apa? Maka Yoyo ku biang tadi. Apa? Bocah brengsek. Apa sih darani brengsek? Tukmis. Tukmis? Hidung belang. Oh, hidung belang. Iya, Kang Yoyo mah cungure gak anak belange siramang. Oh, tak cocok cungure sirah. Apa sih mah? Hidung belang je cungure anak belange. Tadi? Hidung belang kuduyan demenan, ngerti? Hah? Kuduyan demenan. Mau kena. Setiap anak bocah wadon bagus, pasti anak Yoyo. Si bener sih mang. Setiap anak bocah rambutnya keriting, pasti anak Yoyo. Maka Yoyo iku karo bocah wadon sering nyanyainyo. Sering nyanyainyo? Ya iya. Si bener si mang. Tapi langkah randa, langkah perawan. Coba baik bayangaken. Buktu kita sampai meteng. Sampai meteng? Ya. Kenang siapa mang? Kenang Yoyo. Jaluk dikawin gini, nempuna nih mamang tadi. Buktuannya mamang jaluk dikawin? Ya iya. Pikir sih ramang. Pusing mikir apa kiranya? Hai, pulang rungu-rungu tangga batur pada ngomong kabe mang Oble. Ngomongnya? Yen Kang Yoyo waktu pian lagi duwe demenan maning cuma. Ya demenan? Iya, ningkono ninggang kidulku. Siapa ika demenan ane? Hai, jarene si mang demenane. Arane Iin Tarmini anaknya Ibu Juni ah sing cangkeme kaya jukung. Buru beli sini. Iin Tarmini si pendek. Iya si semene kabo caika. Anaknya Juni ah. Iya. Sing cangkeme kaya permen karet. Iya tukang eber. Nah berarti mama ngomong kubi bohongan tadi. Iya. Aduh, toliga tati, silaku yang dengar mu kabar apa? Kabar apa, maning? Baka Yoyo Suwaryo, ketelaga Yoyo Suwaryo Darmaji. Darmaji? Darmaji siapa, mak? Winang wingine tati, Yoyo Suwaryo mangan togasin, untuk 15, ngakuni siji. Si bener gak, mak? Udah Kang Yoyo, emang anaknya temen sih. Lenger sing dagange ngantong islek. Lenger mani ngantong ning kantong guri islek sampe teles bokonge. sampai telas. Iya, kedodokan. Pak, lah mama mau ngomong sebener ya kamu tadi. Bisa-bisa. Bukan sirah durung beru. Perbuatannya yoyo kayak konon. Doge teka. Lah, bung kedodokan telas beli. Mama maaf. Apa nek mani ngomong? Siap sih. Bok tuane mamang sampai meteng. Orang arti baik. Jaluk dikawin mamang yang bulat di yoyo ni mending cak. Bokowe teles, bokowe anak. Bokowe sih dah tepos. Mamang, sudah siap. Coba, jelangan. Kanan. Breng. Buas. Sudah menang baik. Buas sih. Berema ngomong beli tak ayo yo nek. Moga ah. Harus lagi. Kelas. Kita madre kita mau orang ngomong apa. Sebodo gila. Halo Kang Yoyo. Halo juga kan. Halo juga. Oke, pelan. Pelan. Mari kita. Harus mentek maning. Mendek. Kita pengen deleng, pengen nyawa. Nyawa ngapa? Nyawa nanti sengit apa sih nih kita? Dendam apa nih kita? Apa pernah sirah diutangi duit oleh kita dibayar? Apa pernah sirah direbut demenane, bokat direbut rabine nih kita? Cangkang pusing. Bener baik. Oh, mesti jadi peduli sirah mah. Sirah tuh wong lanang, cangkem melarang. Wong lanang dicangkem tek-tekan. Ya, kumis jauh tuh kul jadi peduli maning, sirah kuya. Wah, mujara. Wah, sirah jengkinga juga. Bangor. Ih, bokat dengan hati glek ya. Suarga neraka itu kadang-kadang medune sing cangkem. Mengandel, masa suarga sih lektu sing cangkem konon. Artinya suarga itu kenikmatan, neraka itu kesengsaraan, ngerti? Esuk-esuk dikirimi wedang kopi, jabule roti, udure samsu gara-gara cangkem pirang-pirang. Esuk-esuk ditempilingin nih gua gara-gara cangkem make. Bahkan kadangnya cangkem sing bakal lembring untung akan aja lo ngomong mani. Sira kum temen-temen yo yang urip ku ya. Wah, mecata. Sira mecat titine bukan. Bagus. Temen-temen sih, teka-teka jembedoli kumis, kita ne salah apa sih? Dosa apa kita ne? Ora terima nang pendek ya Mas Sira. Anggur-anggur kita dibedoli sira kumis e. Cang, ayo Sira, ora terima. Nang Sira pendek ya Mas. Ayo Sira. Rom. Masa nebe mau lalen. Kalian-kalian, apa nek? Ayo, ucap. Hari singkalan kita darmaji. Apa? Darmaji. Orang terima, kapan? Saksinya anak sama. Kapan? Ngomongnya, ayo, sumpah. Nang, sirah. Nang, aja sumpah nang, buat gleduk, sirah. Gleduk-gleduk apa? Daripada sebedoli kumisnya, bagian gak sumpah. Ayo, sirah. Sumpah apa? Sumpah apa, Jir? Iku, langit, ku, bumi. Ucang ayo, tepukkan. Akan cacingnya, sirah. Kita mah, daripada mengkonon mah. Bakal wong iku aja mengkonon. Duduk kita sing brengsek bakal mamangan ning warung. Sira, aduh yo kita duwe 200 perak wetenge kembung. Nongkrong ning warung wedang. Segala-gala dipangan salah, mangan rong gigong. Ditakoni, mangan apa, Glek? Beli mangan apa-apa. Sira ora kena. Ya, ngono mah. Kepisan mah coba kita mah. Kembung iki benora. Coba mana ya? Mana kah? Tinggalin, derek sing brengsek ngarani batu, ya nang. Tapi kula Kang Yoyo. Awite kandha apa sih? Kang Yoyo sih kenang apa telat. Janji kan jam 8 mangkat jalan-jalan. Kenang apa sampai keliwat Kang Yoyo? Tapi aja salah sangka. Duduk kakang ora cinta akan nanti kakang ora setia kalau janji. Nah yang tadi kudu ngerti Kang Yoyo jiwa bujangan tadi. Kakang mau ngerepotakan wong tua, Mbak kakak kan arep memangkatan duwe acara bumakat piknik, bumakat pesir, bumakat nonton film. Kakang beberes dingin ning omah kakek. Pakaian kak kotor dicuci. Kamar kang kotor syukur-syukur disaponi. Kadang-kadang bakal pengen sarapan kang dadak liwet dingin tadi, goreng sega dingin. Oh, bro, tadi iya mah bakar mangkat nyosoni dingin. Nyosoni apa sih, Glek? Sira sih, lanang-lanang cupar temen liwet dewek ku. Belajar, belajar prihatin, ngerti? Alah, angin lah. Alah, banyu lah. Glek, meneng, Glek. Jadi sasaran, Glek. Apa sih tadi? Ang Yoyo, sampean dadi wong lanang aja macem-macem alasan maning pura-pura ne bae ning omahe sibuk. Tukang masak, tukang nyapu, padahal sih wis biasane wong lanang mata keranjang. Dasar wong lanang tupis. Iku nang deleng wong wadon ayu mampir enya-enyo. Deleng wong lambene abang mampir maning. Jambu. Kang Yoyo. Iya, terus. Sing ayu-ayu, sing gembleng-gembleng mah pantes demeni ga. Iki mbok tuane mangko glek sampe meteng. Sampe meteng ora dikawin. Aduh Sati, jadi mbok tuane glek didemeni Kang Yoyo meteng ora dikawin ngono. Memang iya. Apa ya apa beli sih Kang Yoyo? Cakre bocah kan. Eh glek. Aduh ampun, leh, si Raja Mati ini pasalnya kita temen juga. Mbok tuan irane kayak widadari, tak? Hah? Bokat ayune kayak Sri Kandi, mbok tuan irane. Cangkep pun terlalu temen sih, leh. Ya, si Raku piper sih, yuk. Angop-angop, si Raku. Lah, bos aku nyewet maning di apa, nek? Jare mbok tuan irane mateng nang kita. Orang nah. Dikawin. Lah, kak, mungkir ya, ajeet. Anak jemenan aneh sih, kewirangan sih lah nang sih lah diwarak nama. Kapan kita jemenan kalau bukti dirane? Sira sih, lagi sore sentet, anu Senin. Ayo sira, bukti kita lagi midang, lagi nyisi ke nyalenyol, sirane marak. Ya, toli cengir. Terus sira kan, main duit res ya, 200. Ayo, terus. Nah, sakloyongnya sira, bukti kita betengnya abus lah. Lama mati, sira. Red, duduk meteng bukti dirane busung kan anak. Mas sama tembus 10 tahun di lahir-lahir. Wis tadi ibu. Tadi wis aja kakek mikir sing ora-ora. Sing penting kakang teka sengaja nepati janji. Saya kita tadi, ayo mangkat karo kakang. Apa sih yang dijanjikan kakang nikah? Sida kang yo jalan-jalan nih. Sida? Mangkatnya sendiri. Mangkat saya. Mending sih kang yo. Aja lu ngomong asih ora. Sing penting kakang karo tadi santai. Mangga kang. Iya. Kakang nembe kenal cinta, nembe tetapi bang temeni. Yeah. bebarengan kita jalan-jalan tanggung berbunga pikiran. Tati punya Kang Yoyo. Kakang kaget sawise Tati nyangkani Kakang duwe demenan secara serius. Memang iya. Tangga batur ngomong kafe. Pada ngomong kafe. Yen Kakang sugi demenan. Nggih, Kang. Tati kudu ngerti. Cinta iku Tati di sembarangan cinta. Macam-macam cinta, Tati. Cinta napa sih, Kang? Anak cinta harta, anak cinta mata, anak cinta kerak, anak cinta kang nyata. Bakal cinta sejati langka kecuali mbok lan bapak. Artine? Artine cinta harta, demene sayange karena ndeleng dunia, karena ndeleng duit. Bakal dunane langka duitnya entok ilang maning cinta. Ngerti? Cinta mata, demene sayange manten sawang-sawangan, manten bebarengan. Bakal selu masing kono ilang maning cinta. Cinta kerak, cintane bocah cilik. Istilahnya cinta monyet. Kang durung wayahe rumah tangga di bakal jadi sari. Bakal Kakang ling tadi cinta kang nyata. Alah, kita buta lah. Sira buta pitek. Apa temenan ngomong mengkonung Kang Yoyo? Tapi kan ngerti. Senajan Kakang sugi demenan mengjare batu. Tapi kan durung murian Kakang duwe demenan. Aja curiga, tapi si percaya. Singa awit cilik, Kakang nembe kenal cinta. Nembe de tapi, Kang temeni. Ayo mangga berbarengan kita jalan-jalan tanggo berbunga pikiran. Bisa saya ingin mangkat jalan-jalan yuk. Yuk. Ya. Kok balik ke tuku oli-oli kanggo Mimi. Angga kan. Yuk. Apa? Ini sudah bayar jalan-jalannya. Apa sih? Mau kang balik mangin balik. Loh. Kok Tati pelintan mau ngajak saya ke orang? Mau apa? Mau di apa? Orang mata merong. Mau apa? Iya. Mata kakak? Mau tenggang. Sayu. Mau. Aduh, ayu. Udah jadi ini. Iya. Mau pula repan tak takoni ya kan? Les. Dein, aduh, dandane wis reket, ora biasa-biasa pisan arep jalan-jalan ta, Dek? Dek, Sikin. Dein, sudah mau Sikin. Iya, Sikin anu, Sikin anu, Sikin, Dein. Oh, cakem. Tetap. Arep njino sira kok tak kon semauran, Nok. Jawab, Pak, bocah dia. Apa kan aneh? Cangkem mencoba brutu. Dek, kok orang biasa-biasa menunggai kenang apa sih, Dek? Cukup. Cukup. Undang-undang dadek-dadek. Kita ini sedulure sirak, ah. Apa sih kita ini bondol ya teh sirak, ah. Awas. Maning-maning undang-undang dade-dade ning kita tak sek cangkeme setan bahor. Lah bocah teka-teka tukaran lanange kelalat kelet kayak kucing gering iku. Sira si kucing gering lagi nikeni nang toko-toko tukaran ku apa kita kan di ngerti kita kan sebagai juri. Oh juri-juri aja kong si joto sadeli. Lah sira ku pribe bocah tukmis ku. Wah sira kemenan tak kabeh sira. Ayo sira. Mutara, mutara terus nak bulat kabeh sisan terus ya dah mau ketentuan sira. Tati. Anapain? Menek. Marah, ayo marah, marah. Kenane marah maling kabeh ayo terus. Miseni wagen murahan sira. Iya bener noh. kerupuk jeblang-jeblang kowe. Dasar wadon ketengan sih. Iya, asik terus dong. Meneng glek sira iki. Wadon obralan 1000 didol sira. Ya, sira lanange gak srewe loro ingan. Sira satumpuk saringgit. Hancur martabat wanita gara-gara perbuatannya sira jorok. Hancur martabat kengan, martabat telur. Bung wadon gelem dirayu-rayu ning dedalan ning wong lanang. Bung wadon gelem dreledek ning dedalan ning wong lanang. Bagus, nok terus ingan, asik ingan. Terus nok. Kih nok. Kih ingan. Wadon sejati. Ya. Wadon teladan. Ya ingan. Bisa kanggo contoh. Bagus, iya, bagus. Ada dengir sih dong. Leh. Kita mano, li pengen dirayu-rayu ning dedalan ning wong lanangku. Bagus pisan, nok terus sih lah. Ayo. Kita mah beli pengen dileledek ning dedalan ning wong lanangku. Asik ingat. Kita mah bakat demen ning wong lanang. Tak ani ning umai. Ngomong kepimpin dulu. In, apa salah apa dosa nih si In anggur-anggur nyewet Bu In? Aduh. Kita nambe waru dadi sira penyakite kepala wis seminggu Kang Yoyo langka tekane. Saya tukaran balik ngerti ya kita bakal persoalan kita balik enda takun balik maning terus penok bulet tak glek sirak ngadu wong wadon patenan apa ya terus nok terus teman balik hei Mas Yoyo aja salah sangka mas maksudnya kulaki mas ngeling apa nih sampean ngira kenapa? Melas, sampean wong ganteng, emang sampean wong sugi. Aja sampean terlanjur, bisa ukuran demen isi tati wong blesa. Wong melarat, wong ora duwe apa-apa, anaknya dari ya, ora gableg apa-apa. Umay ke pinggir sawah, usah kampung. Ya, lanangnya gak umay, pinggir pejaratan, makan pak, makan. Sira umay ini wibitan. Iin, jadi Iin sengaja ngilangin kita aja sampai terlanjur hubungan karo Tati kono. Iya Mas Yoyo. Iin, bahkan ing masalah cinta aja maning Iin batin wong tua beli susah melu-melu arep temen wong marah, arep temen desa arep kita seneng sih. Cakup ya. Saya balik Balik lah. Mas Yoyo mesti ngerti. Balik. Eh mas, soalnya mamas, ningkene ki ana bocah wadon sing demening sampean ki mas. Butae, ayu, anake wong sugi, anake nyilangga kaya. Masih gadis, anak pelajar bintang kelas. Pengen dikawini sampean sing bengen mas. Oh, bocah kene. Ini baik mas, putri ayu, sing bengen pengen dilamar nih sampeanku mas. Iin kudu ngerti, najan anak sing demen kita bocah ayu, anak ewong sugi, lan anak pelajar, kudu ngerti cinta tidak memandang tahta lan harta juga rupa. Arab ayu, arab sugi, ari kita demen ewong marat sih ewong desa. Bismillah Iin, kita yang ngerti, kita harus dewasa. Ayo balik. Rik, dar balik. balik-balik. Mak. Iin, kenang apa anggur-anggur ganggu kita? Di langka di sini kita kan bungkat duran baik. Campur, rungu beli. Rungu beli apa nek? Lah, bukini yoyo kau sudah bungkat duran baik. Demenan dulu, lagi cocok-cocok berapa Jepang. Dasar, bakal mengelanak rumah mata keranjang. Bakal wis gue maning wadon singanyar. Dikelingan wadon singawat. Padahal Mas Yoyo wis janji pasti karo kulak. Janji pasti apa? Janji pasti nek, ning peteng-peteng nek, ning sor gedang. Iya, saking tentu bersiku, je. Cuma nek, oglek bakal janji ning rimah, pura-pura nguyuh, bulak balik, bay. Kita beli janji nek, ho. Janji pasti apa? Jangan terang, nak. Hai, Kang Yoyo nganggo jam tangan, nganggo sepatu. Beli gula, kumpang, toko kakak ning gula. Bakal nonton film, minum-minum di warung. Siapa simbayari? Kula simbayari kumang. Kula tuh janji pasti yang kula bakal dikawin nih Mas Yoyo. Bener pun sih aku ya. Janji pasti jika yang konon. Bakal janji pasti Mbok Ira atau Mbok Yoyo tekan yang Mbok Ira lamar sira iku arane janji pasti nukuna sepatu jam tangan madu janji sira nek torok kuno bocah si trempos sira aran kita terong lah nang bisa torok dalam anak tonjok ndak perlu bocah iya kuno edan utai kita mah ya nuk sepabrik kuno nok bocah bener in balik bocah kulang kali sini buka wirang dewek idi tinggal sampean sila ka isine langsa wirange isine apa wirang apa ha? Kita ne demen sampeane beli lah lo patak cok jumure sira atat sira sirane aku priben sih sing isin ku no bidu yoyo ulah nang kana sira sing isin ku cok lah ka geber ya apa wong demen ge isin patak gedug wetange sira nah ih ngeling wong demen ora nang nyocok pada nang ka isine aduh ya. Aduh, kusih dilus-lus. Kusih dilus-lus batuknya, kusih dirangkul-rangkul. Aduh, mang, telet. Sejak pisan memanas kita, si Tati kurang ajar. Mang, rangkulan kita, mang. Aduh, dipengen. Mang, mang, buatak sirah, mang, dirangkul sirah. Mengagus kita aneh, yungan. Aduh, biang. Sengaja si Tati kusih dilus-lus. Dilus-lus, bokongnya, mang, si Tati. Memanas kita, lus-lusin bokongnya kita, mang. Lah, temen gak boleh nyembur, sirah, mang. Ah. Lu cipokong. Iya, telep. Ini panas keding menurut tema. Kurang ajar sih lah ya. Ting, bucahku. Sombong jagoan sih lah ya. Jagoan, itu jatah. Coba-coba karo kita. Ayo, duit yang ninggal tangan. Kih nok bagin wadon aja sembarangan. Sugi waktu, sugi ilmu. Apa tuh mereka, kenapa? Coban jajalan bedilan kita aja maning pindo pintelu sepisan pasti modar. Ah iya ini bocah ini wis nak urang-urang kenane balik beli biar balik minum meneng di sini mah kok enak balik ajar sih kita beli wani in tapi kenapa sih in tak jotos aduh Suamiku gambir tuh. Gambir? Ya. La ilaha illallah Gusti Pangeran dari kini pada ribut turusan gambir. Nang, sir semua gantengnya beli bisa nokok na gambir apa? Oh, belak bu gambir apa nih? Ini apa? Gambir-gambir mata nira. Coba. Iben si nok. Hey, Daria. Nun, bapak tua. Ngecek, karen kita aja bapak tua. Pengen weruh? Anak kira aku gerebut laki kita. Diajar, apakah belum bisa ngajar? Tak ajar nih kita bagen. Kokok koding. Oh, paingan dari ribut dari kini. Anak kita sih benar. Tati, tak, lo kita. Aku punya teman dari kami tak. Dia omong iawan bengi dari bong wadu ngajar perbuk tak minta pun. Masa beda akhirnya pikiran ini kok? Sila makin rebut laki nek batu. Ya, turun di jauh nek. Pak rebuti laki nek batu. Iya. Haji lo kerbuti, bakal perlu sewaktu-waktu diculik. Ada bahaya, di sekaplik. Setan, paingan apa ini penyakit. Yen, penyakit sih ngadu domba wong wadon. Mana nok di gawa laki nirani los, gawa. Yoyo Suwaryo. Kudu sing endi? Saking pecuk. Oh, pecuk Dermayu. Leres. Dadi wong lanang aja lek coba-coba ngadu domba belum ya nang ya. Aja ngacak demene gara-gara sirah disambel satu di tangan. Boten, Bu. Wajib semono ngotot-ngotot boten. Mana lu enggak digawa ayah? Tempate wong dulu kene. Sampun percaten, Bu. Yo, mimi takon sejelase terus terang jawab sing sebeneri lamun bener sirah iku lakine los lunga aja suwe ningkene ora bohongan yen percaya kula masih bujangan durung pernah kula duwe demenan apa maning disangka wis kawinan ora percaya sungguh buktine nyata boten Bu mengkotak kesumpah mangga wong pokokku dosa leres Bu ora percaya sungguh Bu buktine nyata boten mengkotak kesumpah mangga wong pokokku dosa leres Bu sebenere Iin iku batur sekolah saban dina bebarengan karo kula ora pernah janji apa-apa tek anggete mung baturan biasa. Sira agamane apa sih nang Islam mung Islam kudu apa kudu bener, kudu jujur, Bu. Nah, kamu bohong? Dosa. Sehat, Bu Teisi, tenang apa masih belajar, Bu? Beli mungkin uang wadon ngotot-ngotot tanpa ada titik-titik, nah ngerti? Ah, nah, susah, bener beli kembangan soalnya, Mak. Bu, temenan, Bu. Gak, ah, temenan-temenan. Ibin bete, cap. Ora percaya. Sungguh. Bukti nih nyata. Boten. Pengen tak sumpah tak. Mangga, Bu. Wong bohong dosa. Leres, Bu. Ora percaya. Sungguh. Bukti nih anak. Boten. Mengkotak kesumpah. Mangga, Bu. Wong bohong Bu dosa. Leres, Bu. Sebenere ibu-ibu batur sekolah sampai dina bebarengan karo pula. Ya wite bebarengan. Ora pernah bu janji apa-apa. Bet anggepe mung baturan biasa. Jadi sebenarnya triben, jare wadone lakine, jare lanange baturan biasa. Upo ganok sebenarnya triben sinok. Eh, jare sirana kicini a triben kok. Bagin, waktu kin kita nerima kalah, tapi awas sepengaruhnya. Aja enak-enak, aja takon dosa. Aku warah kakak nih mimi. Dibakar rumah ira. Aduh, nok, megar lo. Dingin, mana dingin, beli. Eh, nok, kok dingin, aduh. Pada baik dah ukin yang nuani. Orang jar, orang nuani orang apa? Nok, mana dingin, nok, mana dingin. Gara-gara sira baik loyo. Rumah durung berangkat, tindak durung kurang dibakar pisan. Daya, nun, aduh, rojol maning baik bok tua. Beripun bok tua, aja enak-enak. Tak warah kakak nih si bapak. Dibetil dah sira. Nok, aja nok, jar. Eh, los gawani ku bocah ku nih, los lanangi ku los. Baik dah ukin yang nuani. Beli. Gara-gara si Rabai Yoyo barang aku bakal bisa diarsip. Endah sih lah. Dipedil dah sih kita nih mati ngelek. Lagi ya Tan pulang nih. Apa nang? Ibu sampun wedi Bu. Lamun ibu ngerasa bener aja wedi. Kecuali ibu salah kudu wedi Bu. Ibu salah bu beli nang. Bakal sedih dingin nih. Mau tapi dia serangan bapak tidak diarsip. Kalau kamu panggul berdiri silakan. Tidak mau dibayar, mau bawa berdiri. Tatat, lo kita apa sih? Silaki awit apa nih? Sitoli apa maksudnya? Buah, sapa, ribet. Ay, masa mimi kalian? Kamu suar. Lagi kan upai kupu kudi kata. Iya iya iya. Pangeran pecuk harus sewakan kupu kudi. Tutu maksud dira priben nang. Tadi kan kasebenernya baturan baita konon. Nggih Bu. Maketen Bu. Maksud kula dugi meriki. Pame ibu e izinan restu. Kula bade ngajak jalan-jalan teng dek tadi koten Bu. Biar jalan-jalan mora keberatan nang. Teliga mimi wis siap-siap panggo memantu sebab anakin mimi cukup umur. Tapi mimi kilamun bisa katengin dua mantu bro. Wong sing lega lugina, wong sing turun di anak rabi lamun bisa kah. Jadi anune mah baturan biasa kuno nang karo anaknya Juni aku si Iin. Rencang biasa mawon Bu, cuman duka kula kiambek boten ngertos Bu. Sora papa riuk baturan biasa mah tentu demen dewek bokan. Angsal tak Bu, kula bakta tadi. Oh, linang mumpung dina minggu, tapi aja sore-sore balik ya nunggu. Yuk, tadi yuk. Yuk, nih, kula jalan-jalan jambi. Aja sore-sore ya nunggu balik. Mangga Kang Yaya. Nok, tat-tat. Mana apa sih? Yuk, bulu pengiran, belak kita cakem nih. Siapa sih? Kocong isi lah cakem nih. Maka balik mantu di pasar ya nunggu. Ajak anda-anda nih, jalan nanggung pun itu gua rajungan, senyum berbunduk. Rajungan! Mangga Kang Yaya. Mangga mangga. Sampun tami rajungan mawon mi. Iya. Aja watir. Baka mimi mertua hobi teng rajungan, seneng ning rajungan. Mungkin kula tumbasaken satrek nih. Ya, blek. lewat anak bongkar rajungan, Klet. Klet, non, bakal mertua doyan rajungan, Klet. Ya, kamu doyan pisan kamu. Mung bae, kita beli ngerti milih rajungan sing enak sing kayak apa sih, Klet? Oh, aja angin langit, kali toko kenapa ya rajungan sing entok ning galeng. Setan! Sira, kok entok ning galeng. Lantaran apa sih, Klet, sira ngomong kadu metu bae. Sampean aneh sih, saya kumpani entok ning galeng, rajungan apa kamu? Mangga, Bu. Mangga. Dadah, Bu. Dadah. Eh, Glek, kegugu ya. Artinya zaman pengen karo zaman kintu seje. Bisa nih, mboknya gak pengen dibantu kita kamu. Apa? Ya jadi aku bukan masuki kita melarat. Ya artinya, melaratnya ku apa? Kan bayongan tukang renten, tuh udah kongone, rupiwo, koper, motor, sepede, segala-gala kita mau melarat. Jadi, mboknya gak kakum dari demen mbok lanang kenang, ya jadi. Ya. Torong! Cangkemena, kaya beledokan pada baik. Ya anak ini gak kaya kanan. Kepan. Iya, hari lanangnya anggap batur biasa. Wadone pasangin mencetik. Iya, anu lemak gak sirah. Iya, artinya kan cari wong tua kaya apa turunan, Nek. Wah, turunan, Nek. Iya, buku itu cangkem kaleng. Buku ini kalengnya teka kaleng. Kaleng? Iya. Buang dagang kaleng teka. Iya, iya. Lancipe, teka. Lancipe apa? Aduh. Iku, lirikin cangkrok. Lirikin, nengen, lirikin. Lalu pengirahan, Glek. Aduh, Glek. Termen baik. Oh. Tuhan aning jero baik kudu juri aiku kocok menek, Glek. Yang Glek. Kalau kapak gede temen Glek. Kapaknya sampai ngejel gebir mengonon. Dia. Dia. Glek. Berarti tak urit Glek. Masa bodoh. Glek. Pelayunya mendik kita nek Glek. Mangga Bu. Tadi wonten perlu pun apa Bu. Ambekane kok sih. Ngas. Lek, aja tuh mobil jauh lek lagi. Beda, uang je. Ampekan nenek kayak apa kono? Mangga pribu, bu setan. Dari ya, nunggu. Bagus ya nak ya. Nok, aja nuani nok. Bocah karo, sok. Ayo. Pader sirah rangga, kita rangga. Sirah dipayu lagi, kita banget pisah. Waduh, yang main ebet tak payu, kita abet. Ribin gak liat? Nyewok ini. Boleh salah, Ibu. Daria. Nunggu. Anak kita diapa? Diapa kenapa, Nek? Mungkin. Buktinya anak kita sampai merakatak cinta. Orang amek orang tuwil, Bu. Dak merketet gawane dhewe bocah kutet. Ribin sih, Bu. Mungkir. Sira blingaku bae. Aduh, Bu, Bu. Aduh, Bu, aja kok kantak, Bu. Saudara mau coba-coba. Bu. Aduh, klek mati kita, klek. Wah. Ampun aja kok kantak. Aduh. Aduh, wah. Ya, kenapa aja? Kikyokanane Bu Daria sampai lancip. Setan. Yo ani robot teko. Wis silakan. Lu aja kok kampak. Ora salah apa, Bu. Kurang ajar sih. Hei, Daria. Anak kita dapaken. Peken dipeken apane, Bu? Bocah sampe raine pada abu. Tobat, Bu. Orang mek orang tuwil bocah pada abu gawane dewek bocah lan biri-biri. Masih beli ngaku basa. Aduh. Wah, cilaka. Ibu Daria sikile kena kampak biang grigianane pada sidar. Aduh. Lagi di rapa raket. Abu cek kemari ngaget-ngaget. Lek rebutan si kampaknya, Lek. Ya, gede temen kampak. Menengah. Sini. selamat. Iya, si. Ayo maju. Tanggane melu-meluan ya. Ayo maju, encang ayo tak kiri selam bene sirah. Puas endah. Di selamat sirah. Harus lah kakak pakai makul ya kul. Strok duel mah, Bu. Ngancam. Iya beli Bu perlu bela diri kok. Nah, gerak kenapa sirah? Sombong Bu. Sombong sirah ku ya uripe ya. Sombong apa sih Bu? Loh, Juni apa gen wadon? Wadon-wadon yang mana? Lihat, kapan? Aja mungkiri pancen sirah singwani. Yang sirah bingar aku kepelan bunga ini. Aja sembarangan nuduh wong sing beli karuan. Aja gawe ribut bokan sikut nyamber janggu. Suwaryo kan mantune kita. Oh, yo Suwaryo mantune Sira. Heeh. Sira wis merasa kawinaken. Ya. Durung. Durung. Widih, ngedih. Aku mantu enak banget. Bakal nok. Oh, bakal. Ya, bakal mantu Mira wis pas. Ya. Heeh. Sira wis merasa nerima penglamar si Yoyo. Ya. Ya. Ada. Durung ngene, Mak. Curut anu iya ningan deh. Di sini temen. Ayo, Sira. Aku mantu aku bakal. Yo, masa kepilih tenang kebulan. Saya siapa? Ayo anak-anak ta. Ayo gua anak kita karo anak Sira. Jo, Jokong, Juri. Wong Sira kaduran siki. Rongokna ya. Bener anak Kira Ayu, anak Kira bagus dari Sira tapi. Ya, pemuda pada umumnya luru calon istri, maling-maling aneh. Luru bodie sing kena diajak kondangan gendeng tingkah lakune. Tingkah lakune anak Kira larat, rasa kudu ditemeni. Masa kepilih ya kena pemuda sangkem yang kaya ale. Balik ah balik. Balik. Balik aja sing balik. Aja mungkiri pancen sira singwani. Ya aja mundur bokat kekurangan sumur. Ake bur aja sembarangan nok nuduk wong sing beli karuan. Aja nyenyepel bokat sira cecil disambel sebentar ya kelapene menyon Sekarang Juni A. Nipu pak. Hah? Kiki pagi segera ini dijitili sambel ki pak. Oh kian singaran Juni A. Ripun si pak. Maaf, kita wis pegel ngulati Juni A. Sengaja kular penangkap singaran Juni A. Tangkep pak. Ya. Mak, gampang ikum panggungnya. Ada persoalan apa sih, Pak? Barangnya Juniah, wis tegawai KB. Sebab Juniah penjahat. Penjahat apa sih, Pak? Yang nukui barang sing langka surate. Oh, sampian Pak, siapa? Ulama dari dia, Pak. Oh, sampian tuan rumah. Nyonya rumah, iya, Pak. Ya, biar apa-apa. Gular panah kode juga sengaja. Mangga, Pak. Lagi ngocok pulang kuno, Pak. Jajali sambel. Lalu juga rentenir, Pak. Rentenir? 20% Pak. Pendapatan gelap, Pak. Pas, Pak. Tangkep ya, los. Puas, mutar, sih. Pak, ngocok di uang. Puas. Juniak. Juni sembelah, Bene. Setan. Aja nangis. Aja nangis. Ampun, Pak. Junia. Apa kula. Barangnya sampean wis tegawani KB. Sampean sekin arep tegawani kantore kula. Arep dia kaken, Pak. Sampean tertahan. Salah apa, Pak? Sampean noko ni barang gelap. Ais, apa bobot? Iya, ayah. Siapa yang isi sini, ya? Anak-anak, Pak. Iya, masih gadis, Pak. Lawan, Pak. Kita beli takon. Sira gadis atau perawan. Kita petugas. Saya akan menangkap orang yang salah. Sesuai dengan hukum yang berlaku. Sampean rentenir, ya. Lintah darat. Hah? Iya, Bapak, ya. Apa beli weru sampean? Rentenir dilarang oleh pemerintah. Iya, Bapak, ya. Tegelan, Pak. Ayo, sampean tak borgol. Aduh, Pak, ampun, Pak, aja digrogol, Pak. Apa digrogol? Diborgol. Sampean pedagang gelap. Aduh, ya. Penada kamu. Ya, Pak, kone aja dibui, ya, Pak. Sampean pasti dibui. Penada ya. Lebih berat daripada pencurian, tahu. Jangan begitu, Pak, saya kan orang wadon, Pak. Arep wadon, arep lanang, arep cilik, wong salah harus dihukum. Bapak ya, kok tega benar Bapak sama saya, Pak? Aja ngomongnya, sampai sekian makan di kantor pula. Iya, Bapak ya. Ajar. Aduh, tolong, apa dong? Bapak menggempung, Pak. Yen puluruh intan ya, anak sampean. Sing tukang rayu. Iya, tukang rayu, Bapak. Iya. Masih cilik wis bisa jahat. Mengko lamun wis tua bapak tuane wong jahat sampean. Hah? Ayo mangkat. Ayo kagian mangkat. Oke, mangkat, Pak.